Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalam ala sayyidina rasulillahi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah alladhi jama'ana fi hadzal masjidil mubarak. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mendudukkan kita di dalam masjid ini dalam niatul i'tikaf, memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Sungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Maka bersaksi dengan kesaksian Allah Subhanahu wa taala untuk mereka yang memakmurkan masjid bahwa di dalam hati mereka ada iman. Iman kepada Allah taala dan iman kepada hari akhir. Kita akan melanjutkan di malam ini hadis yang ke-21 riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Kita akan baca sama-sama untuk mengambil keberkahan kalimat-kalimat yang terucap oleh lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الحادي والعشرون عن أبي عمرو وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك قال قل آمنت بالله ثم استقيم رواه مسلم. Hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Amr, kunyahnya atau gelarnya waqila, ada yang mengatakan Abi Amrah, bernama Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Beliau dari negeri Taif, ya, negeri yang ma'ruf berada di dekat Makkatul Mukarramah, di mana Rasul pernah hijrah, pernah pergi dari Makkah menuju Taif, berharap dari raja dan masyarakat Taif membela beliau, membantu beliau dalam dakwah. Tapi ketika sampai di Taif bersama Sayyidina Zaid bin Haritha, malah ditimpuki Rasul, malah dicaci maki, malah diolok-olok, bahkan beberapa tubuh beliau berdarah. Juga Sayyidina Zaid bin Harith tubuhnya berdarah ketika beliau berusaha melindungi Rasul dari timpukan batu-batu yang terbang ke udara, ya, ya, menuju kepada beliau, sampai kemudian tersudut beliau di salah satu kebun, kebun anggur, kebun kurma milik orang Yahudi. Lalu ada seorang pembantu yang mengurusi kebun itu, yang berasal dari negeri Nainawa, yaitu negeri Sayyidina Yusuf bin Mitta, Nabi Allah Yusuf bin Mitta, Yunus, Nabi Allah Yunus bin Mitta alaihi salatu wassalam. Lalu beliau berdoa dengan doa yang terkenal, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon mengaduh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya beliau ini asku ilaika du'fa quwwati wa hilati wa qillat hilati 'alan nas wa hawani 'alan nas ya rabbal mustad'afin. Rasul dalam doa itu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau katakan bahwa strateginya dalam dakwah ini lemah dan beliau orang yang lemah, dan engkau wahai Allah taala Tuhan orang-orang yang lemah. Mengadu kepada Allah taala tentang kelemahan beliau di dalam dakwah, padahal beliau adalah orang yang paling sempurna di dalam dakwah. Tetapi begitulah, beliau selalu melihat kepada kekurangan dirinya, padahal beliau orang yang sempurna, tidak sama sekali melihat kepada kejahatan orang-orang yang di sekitarnya, lalu kemudian menyumpahi mereka. Sampai di suatu saat di perang, setelah perang Uhud, ketika paman beliau Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dibunuh oleh orang musyrikin dan dibelah perutnya, kemudian dikeluarkan jantungnya, hatinya, yang dicoba dimakan oleh salah seorang wanita Quraisy Hind yang bernama Hindun, yang kemudian Allah Ta'ala enggak izinkan untuk bisa ditelannya, lalu dikeluarkan lagi olehnya, yang pada akhirnya beliau masuk Islam. Kemudian setelah kejadian perang itu, Rasulullah melihat pamannya, jasadnya begitu mengenaskan, perut robek, isi perutnya keluar, habis badannya itu dicincang oleh orang-orang musyrikin. Salah seorang sahabat bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah laknat aja mereka semuanya. Tapi ternyata ketika Rasul mengangkat tangannya dan berdoa, beliau mengatakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah berikan hidayah kepada kaumku, sungguh mereka enggak tahu. Ya enggak mau Rasulullah melaknat, padahal mereka itu baru saja mencincang habis tubuh pamannya Sayyidina Hamzah. Sampai Rasulullah terpengaruh kondisi keadaan dirinya melihat pamannya dalam keadaan seperti itu. Di negeri Taif itu, Rasul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma akhrij min aslabihin man yansuru hadzaddin. Ya Allah, keluarkan, lahirkan dari tulang-tulang sulbi mereka itu manusia-manusia yang membela agama ini. Ya, setelah Rasul ditimpukin, dikatain, diolok-olok, tapi beliau doanya begitu. Itu mereka yang ngolok-ngolok itu, yang nimpukin beliau, yang nyakitin beliau, yang membuat beliau berdarah. Didoain sama Nabi, ya Rabb, keluarkan dan lahirkan dari tulang sulbi mereka-mereka itu manusia-manusia yang membela agama ini. Dan Allah Ta'ala dengar doa Nabi. Di antaranya ini Sayyidina Sufyan bin Abdullah Thaqafi, sahabat Nabi berasal dari negeri Taif, ya, di mana dulu Rasul pernah disakiti di situ karena doanya beliau. Maka muncullah sahabat-sahabat dari negeri Taif yang membela Rasul SAW. Beliau meriwayatkan hadis ini. Hadisnya enggak banyak, hadis yang beliau riwayatkan dari Nabi enggak banyak, disebutkan cuma lima buah hadis. Dan satu di antaranya ini, yaitu yang diriwayatkan oleh riwayat Imam Muslim. Kata beliau, Qultu, aku bilang kepada Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakanlah kepada aku dalam Islam ini suatu ucapan, aku tidak lagi tanya tentang ucapan itu kepada seseorang selainmu. Beliau minta ucapan, minta kalimat, yang mana kalimat itu meliputi segalanya di dalam ajaran Islam. Maka Rasul katakan, qala, beliau bersabda, kul, ucapkanlah, amantu billahi tsumma istaqim. Ucapkanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah. Thumma istaqim, kemudian setelah itu istiqomahlah. Nah, ini dua hal yang mencakup segala kebaikan di dalam Islam. Beriman kepada Allah Ta'ala, dan enggak ada yang menandingi iman. Kemudian yang kedua, istiqamah. Istiqamah dalam segala amal yang kita amalkan. Istiqamah dalam menjalankan yang wajib yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, dan istiqamah dalam menjauhi yang dilarang Allah. Ulama ketiga mempunyai perhatian besar dalam sifat istiqamah ini. Yang disebutkan oleh ulama kita bahwa al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah lebih baik daripada 1000 keramat. Kalau orang punya 1000 keramat, enggak punya istiqamah, lebih baik orang yang punya istiqamah tapi enggak punya keramat. Padahal istiqamah keramat. Istiqamah itu bagian dari keramat. Orang punya istiqamah di dalam amalannya, di dalam sholat lima waktunya, di puasa Ramadan, di sholat-sholat sunnahnya, di dalam segala hal yang baik-baik diistiqomahkan. Wah, itu Masya Allah. Kata Rasul dalam hadis riwayat Imam Muslim juga, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, paling dicintai Allah, adwamuha, yang paling langgeng, yang paling kita istiqomahin. Wa in qalla, walaupun dikit. Nanti kalau salat duha 2 rakaat aja setiap hari. Enggak banyak-banyak, 2 rakaat setiap hari tapi langgeng istiqomah. Dalam keadaan hujan, dalam keadaan panas, dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, dalam keadaan luang, dalam keadaan sibuk, enggak ditinggalkan yang namanya 2 rakaat salat duha. Itu untuk kerjaan seumur hidup, itu istiqomah itu lebih baik. Ya, daripada hari ini salat duha Masya Allah 8 rakaat seminggu libur. Masya Allah sekali kerjaan 8 rakaat itu seminggu libur. Udah, kemana tahu datu yang 8 rakaat, lebih baik 2 rakaat tapi setiap hari. Itu ahabbul a'mal, kata Allah Rasul dalam hadis, ahabbul a'mal, sepaling amal yang paling dicintai Allah. Tapi itu Rasulullah pun begitu, kalau ngerjain sesuatu yudimu, dia langgengkan nih, walaupun dikit dilanggengkan, dikerjakan terus. Itu sifatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah ini punya diperhatikan betul oleh para ulama, sampai mereka itu berbeda pendapat tentang makna istiqamah. Apa itu makna istiqamah? Ada yang mengatakan istiqamah itu artinya taubatun bila israr, taubat tanpa terus-terus berbuat maksiat. Wa amalun bila futur, beramal tanpa rasa letih. Wa ikhlasun bila iltifat, ikhlas tanpa menoleh ke sana kemari mencari perhatian manusia makhluk. Wa yaqinun bila taraddud, yakin tanpa ragu. Wa tafwidun bila tadbir, dan menyerahkan diri tanpa mengatur urusan duniawi untuk dirinya. Wa tawakkal bila waham, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa ada prasangka buruk. Itu satu dari sekian makna istiqamah. Ada lagi yang mengatakan arti istiqamah hiyal mutaba'atu li sunnatil muhammadiyah ma takhalluq bil akhlaqil mardiyah. Mengikuti sunnah Rasul disertai berakhlak dengan akhlak yang diridhai Allah. Itu istiqamah. Mengikuti sunnah Rasul. Apa dia sunnah Rasul diikuti? Dan ada akhlak yang jelek dari dirinya diberusaha kuat disingkirkan dan diganti dengan akhlak yang diridhai Allah taala. Itu makna istiqamah menurut sebagian ulama yang lain. Ada juga yang mengatakan istiqamah artinya derajat di mana segala perkara itu mencapai kesempurnaannya. Itu disebut istiqamah. Dalam sebuah kitab disebutkan satu ucapan seorang sufi besar di zamannya, yaitu Sayyid Abul Abbas Al-Marsi. Sayyid Abul Abbas Al-Marsi ini beliau orang sufi besar di zamannya, seorang arif billah, seorang imam, seorang waliullah. Tentang istiqomah ini di mana tadi kita sebutkan istiqamah lebih baik daripada 1000 keramat. Kata beliau, tidaklah hebat seseorang jika mampu melipat bumi sehingga bisa sekejap mata ada di satu tempat. Bukanlah hebat, kata beliau. Ya, karena ada juga seorang waliullah yang punya keistimewaan demikian. Dalam sekejap bisa di mana? Seperti yang kita dengar dalam biografi Al-Musnid Dunya Syekh Yasin Al-Fadani, di antara biografi beliau disebutkan, kalau kita sering hadir haulnya itu, beliau sering kelihatan di Mesir, tiba-tiba nanti ada di Mekah, ketemu orang-orang di sana padahal dia ada di sini lagi. Disebut dengan ilmu khatwah, ilmu bisa melipat bumi. Itu para aulia sebagiannya Allah Ta'ala berikan kemuliaan itu. Tapi kata beliau ini, bukanlah hebat seseorang yang bisa melipat bumi sehingga dalam sekejap bisa di satu tempat. Tapi yang hebat adalah seseorang yang bisa melipat nafsu jelek dirinya. Jadi nafsu-nafsu jeleknya bisa dilipat atau dibuang, diganti dengan akhlak yang baik. Nafsu-nafsu jelek, sifat-sifat jelek dilipat, dibuang, nah, itu yang hebat. Karena perjuangannya berat ini. Kalau kita berasa punya sifat, seseorang berasa punya sifat sombong misalnya, berusaha dengan sekuat tenaga bagaimana menghilangkan sifat sombongnya sehingga diganti oleh Allah Ta'ala dengan sifat tawadhu, rendah diri, merendah hati. Bagaimana caranya? Dipelajari apa itu sifat sombong, obatnya, obat secara ilmiah, obat secara amaliyah. Nah, itu dipraktekkan begitu. Sampai Allah Ta'ala ganti dengan sifat tawadhu dan dienyahkan sifat sombongnya, itu yang mungkin yang hebat. Itu disebut istiqamah, mengganti akhlak buruk yang ada dalam diri seseorang dengan akhlak yang baik. Seperti yang tadi disebutkan, diantara mana arti istiqamah, mengikuti sunnah Rasulullah disertai berakhlak dengan akhlak yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian orang enggak bisa melakukan istiqamah, enggak bisa mempunyai sifat istiqamah kecuali orang-orang yang mempunyai kuat iman. Orang yang punya kuat iman, yang mempunyai keteguhan di dalam beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesungguhan, ini mereka yang akan mewarisi sifat istiqamah. Karena sifat istiqamah ini akan orang untuk mendapatkan sifat istiqamah akan menghadapi rintangan di mana dia harus melawan hawa nafsunya. Di mana dia harus melawan hawa nafsunya. Seperti Imam Abdullah bin Usaid bin Tahir atau yang lainnya, salah seorang ulama Hadramaut, ketika sakitnya itu demam tinggi sampai disebutkan panasnya itu bisa dirasakan di atas 7 lapis selimutnya. Agak 7 lapis selimut, karena orang panas demam biasanya panas dingin. Ya, panasnya itu bisa dirasakan di atas 7 lapis selimut saking panasnya. Lalu ketika datang malam, biasa malam tahajud, bangun malam dalam keadaan sakit yang begitu dahsyat, dikatakan kepada dirinya sendiri ketika datang tengah malam, wahai jiwa yang buruk, apakah engkau ingin menghalangiku dari wirid aku ini yang aku kerjakan tiap malam, itu tahajudnya. Maka bangun, ayo kerjakan sholat. Bangun, singkirkan selimutnya, ambil wudhu seakan-akan enggak pernah sakit, dikerjakan sholat malamnya. Udah selesai sholat malamnya seperti wiridnya tiap malam, balik lagi sakit lagi. Nah, itu perjuangan untuk mendapatkan istiqamah. Di dalam keadaan sakit, dalam keadaan sehat, sibuk, luang, itu kerjaan enggak ditinggalkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam enggak pernah meninggalkan salat yang namanya qabliyah, qabliyah dengan ba'diyah yang disebut dengan sunnah muakkadah. Qabliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat. Ya, qabliyah subuh, ya sunat fajar, ba'diyah maghrib dan ba'diyah isya. 10 rakaat itu disebut dengan sunnah muakkadah. Enggak pernah ditinggalkan oleh Rasul, baik dalam keadaan sedang di kampung yang lagi mukim ataupun dalam keadaan musafir, enggak pernah ditinggalkan. Ya. Makanya disebut sunnah muakkadah, ditekankan kita untuk melakukannya. Ini di dalam masalah istiqamah, di mana seorang dengan kekuatan iman itu bisa mendapatkan demikian sifat tersebut. Ada cerita kejadian nyata, yaitu Sayyidina Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu. Beliau ini sahabat Nabi, wafat dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Kita tahu Hajjaj bin Yusuf orang yang penguasa zalim di zamannya. Sayyidina Sa'id bin Jubair, suatu saat Hajjaj bin Yusuf ini ngirim utusan dipimpin oleh orang yang bernama Al-Mutalammis Ibnul Ahwas bersama 20 orang dari negeri Syam menjemput beliau, menjemput Sayyidina Sa'id bin Jubair untuk dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Atas perintah Hajjaj bin Yusuf, ini orang berangkat dipimpin oleh Al-Mutalammis bin Ahwas bersama 20 orang. Di perjalanan mampir ke rumah seorang pendeta. Ini Al-Mutalammis bin Ahwas enggak kenal sosok Sayyidina Sa'id bin Jubair. Kenal betul sosok Sayyidina Sa'id bin Jubair. Lalu ketika sampai di negeri di mana pendeta itu ada, dia mampir ke rumah pendeta itu, dijamu. Lalu ditanya, pendetanya ditanya, kenal Sa'id bin Jubair? Kata pendetanya, cirinya bagaimana? Dia kata, cirinya begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Lalu aku kenal. Dia rumahnya di sana, ditunjukin rumahnya di mana, tempatnya tinggalnya di mana. Maka setelah selesai bertamu, pergi ini 21 orang yang dipimpin oleh Mutalammis bin Ahwas, pergi mencari ke tempat yang ditunjukkan. Didapatkan Sayyidina Sa'id bin Jubair ada di situ. Lagi ngapain? Lagi sholat, lagi sujud. Ketika mereka datang, beliau lagi sujud di tempat ibadahnya. Lalu dipanggil dengan suara keras. Ya, kalau bahasa kita ini panggil Sa'id, Sa'id, dipanggil dari luar. Dia tahu ada yang manggil, maka beliau percepat sholatnya. Kemudian dia selesaikan. Orang itu mengucapkan salam tadi ketika memanggilnya. Selesai salam dari sholatnya, maka Sayyidina Sa'id bin Jubair menjawab salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Maka bilang, kami utusan Hajjaj, penguasa. Beliau memanggilmu untuk menghadap, katanya. Apakah harus? Kata Sayyidina Sa'id, harus. Penguasa mengambil, raja manggil. Lalu beliau pun berarti belum doa, beliau berdoa dulu, mengatakan Alhamdulillah, selawat kepada Nabi, berdoa selesai. Kemudian bangun ikut dengan orang itu. Maka mereka berjalan membawa Sa'id bin Jubair radhiyallahu taala anhu sampai ke tempat orang pendeta tadi yang nunjukin tempatnya Sayyidina Sa'id. Sampai di tempat pendeta tadi, pendetanya ketemu dengan pendetanya lagi. Kata pendetanya, tanya, "Hai kawan-kawan gitu. Hai para penunggang kuda. Apakah kalian sudah dapetin orang yang kalian cari?" Kata mereka, "Ya, dapat. Ini orangnya." Tunjukin Sayyidina Sa'id bin Jubair. Jadi tawanan mereka ini. Kalau kalian sudah dapatkan, cepat masuk ke rumah. Jangan sampai kalian di sore hari masih di rumah, di sini banyak singa. singa jantan, singa betina, kalau udah masuk waktu sore banyak berkeliaran di sini, masuk dalam rumah. Ini orang Nasrani, orang pendeta bilang begitu. Dan mereka kalau gitu baik, kita naik masuk ke dalam rumahnya. Sejenak saya disuruh masuk, enggak mau. Aku tidak mau masuk ke dalam rumah orang kafir, kata Sayyidina Sa'id. Aku enggak mau masuk dalam orang kafir, ke rumah orang kafir. Aku biar di sini di luar. Kata mereka ini, pasukan-pasukan itu, Amita, engkau mau tinggal di luar, mau lari dari kami. Kata Sayyidina Sa'id, enggak akan lari. Dan anda enggak akan takut dengan singa-singa itu. Aku punya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu singa akan menjaga aku nanti. Nah. Insyaallah singa itu dengan izin Allah akan menjaga aku. Udah, kalian masuk dalam, biar aku di luar. Kata mereka ketika Sayyidina Sa'id ngomong gitu, emang ente nabi? Nah. Emang ente nabi ngomong begitu? Kata Sayyidina Sa'id, "Bukan, aku bukan nabi. Aku cuma hamba Allah Ta'ala yang banyak salah, banyak dosa." Kata mereka, kalau begitu bersumpah atas nama Allah, engkau tidak akan lari dari kami. Aku bersumpah. Maka dari pegang sumpahnya Sayyidina Sa'id, mereka percaya Sayyidina Sa'id akan di luar. Di luar rumah, mereka masuk ke dalam, takut dengan singa-singa yang biasa datang kalau sudah masuk sore hari. Kata pendeta ini kepada pasukan-pasukan itu yang di dalam rumah, naiklah kalian ke tingkat atas. Perhatikan kawan-kawan yang di luar itu dan siapkan anak panah. Takut-takut itu hewan-hewan buas akan menyakitinya. Maka mendengar saran itu pendeta, siapkan panah, naik ke atas. Datang waktu sore, benar tiba-tiba ada hewan singa betina mendekat. Sayyidina Jubair, Sayyidina Sa'id bin Jubair di luar rumah duduk. Makin lama makin dekat itu singa betina. Itu yang di atas pada ngeliatin. Ketika sampai mendekati Sayyidina Sa'id, tiba-tiba singa itu seperti kucing ngelus-ngelus bulunya di badan Sayyidina Sa'id bin Jubair. Malah memanjakan dirinya bersama mereka, bersama beliau. Lalu enggak lama datang lagi singa yang jantan. Berbuat hal yang sama, mendekatkan diri kepada Sayyidina Sa'id, kemudian mengelus-eluskan pipinya itu ke salah satu tubuh, sebagian tubuh Sayyidina Sa'id, dan kemudian duduk di dekatnya dua-duanya itu. Dan yang lain pun mendekat tuh, dikelilingi oleh singa. Benar kata dia, bahwasanya akan dijaga oleh singa insyaallah katanya. Si pendeta ngelihat pemandangan di depannya heran. Masya Allah ini orang, kita ketakutan setengah mati, dia malah dijaga oleh singa. Maka takjubnya si pendeta melihat pemandangan tersebut. Pagi harinya, lima pagi singa udah gak ada. Turun dari keluar dari rumahnya. Lalu diminta ajarkan tentang agama yang dipeluk oleh Sayyidina Sa'id, agama Islam. Melihat takjub melihat pemandangan itu, diminta ajarin agama Islam itu apa, diajarin agama Islam, diterangin begini-begini, akhirnya pendetanya masuk Islam pendetanya. Dan para pasukan itu yang tadinya begitu garangnya terhadap Sayyidina Sa'id, begitu galaknya, setelah melihat pemandangan tadi di pagi harinya, semuanya pada minta maaf. Mereka minta maaf kepada Sayyidina Sa'id. Mereka cium kedua tangannya, bahkan dicium kaki-kakinya Sayyidina Sa'id. Bahkan debu atau tanah yang di bekas telapak kaki Sayyidina Sa'id diambil oleh mereka, nyari berkah. Tadinya galak betul, sekarang tunduk di hadapan Sayyidina Sa'id bin Jubair. Lalu mereka bilang nih, pasukan-pasukan ini, "Wahai Sa'id," katanya, "kami sudah bersumpah kepada Hajjaj, penguasa zalim ini. Kami sudah bersumpah kepada Hajjaj bahwa kami akan membawamu ke hadapannya, jika tidak kami akan ceraikan istri-istri kami dan kami akan bebaskan budak-budak kami." Itu sumpah kami kepada beliau, kepada Hajjaj. Artinya mereka enggak enak hati nih. Dilihat ini bukan orang sembarangan, tapi tiba-tiba diingat tentang perintahnya Hajjaj dan dia sudah janji begitu. Kata pasukan itu, "Kalau demikian aku serahkan kepadamu urusannya. bagaimana pendapatmu? Kata Zainal Sa'id, bismillah, jalankan perintahnya, kita menuju ke tempat Hajjaj, dan insyaallah Allah Ta'ala akan jaga anda. Katanya, enggak ada yang bisa menolak qada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka meneruskan perjalanan sampai di satu tempat namanya Wasit. Di satu tempat namanya Wasit. Tempat yang masih dikuasai oleh Hajjaj bin Yusuf. Sampai di sana, Sayyidina Sa'id bilang kepada pasukan itu, "Ya ma'syarul qaum," katanya, "wahai kaum, aku sudah menemani kalian berjalan selama ini dan sekarang sudah sampai di sini. Aku yakin betul, enggak ada ragu sama sekali, aku yakin bahwasanya ajalku akan tiba. Kematianku akan tiba. Dan masa hidup ini akan habis sebentar lagi. Aku minta kalian biarkan aku malam ini sendiri. Aku akan mempersiapkan kematian, ya. Dan aku akan mempersiapkan untuk menghadap munkar dan nakir. Untuk menjawab pertanyaan kubur," katanya. Jadi mau siap-siap mau mati, mau meninggal. Dia tahu bahwasanya ajalnya akan dekat. Kata Fadina Said, "Bagaimana menurut kalian? Kalian mau biarkan aku di sini sendirian? Kalian pergi pulang. Besok pagi aku akan datang kepada kalian untuk menghadap kepada Hajjaj." Lalu sebagainya ragu, "Ini udah di depan kita, udah kita bawa aja." Sebagainya bilang, "Udah, aku yang menjamin, aku yang akan membawanya kepada Hajjaj. Kalau ada apa-apa, aku yang jamin." Maka Sayyidina Sa'id bin Jubair di malam itu menyendiri dia. Pasukan yang lain pulang ke rumahnya. Di pagi hari datang Sayyidina Sa'id seperti janjinya kepada mereka, kepada pasukan-pasukan itu di tempat kediamannya. Diketuk pintu, kemudian ketika dibuka, dijawab dari dalam rumah, "Siapa di depan pintu?" Katanya, "Teman kalian, Sa'id." Lalu mereka buka pintu, benar Sayyidina Sa'id di depan rumah mereka itu. Dan mereka nangis, pasukan-pasukan ini nangis. Ya, kata mereka, "Wahai Sa'id, engkau adalah manusia terbaik yang pernah kami temui dan pernah kami kenal. Kalau seandainya bukan kami yang disuruh untuk berbuat ini, niscaya lebih baik," katanya. "Wahai Sa'id, mintalah nanti di hari kiamat agar Allah memaafkan kami," katanya. Dia tahu bahwasanya keadaannya bukan keadaan yang mudah. Lalu dibawalah ke hadapan Hajjaj. Di hadapan Hajjaj, Sayyidina Sa'id berdiri. Hajjaj nanya, "Siapa namamu?" Kata beliau, "Sa'id bin Jubair." Sa'id kan artinya orang yang bahagia. Bin Jubair, Jubair artinya orang yang memenuhi kekurangan orang lain, kebutuhan orang lain. Orang yang dermawan. Kata Hajjaj, "Ini ente bukan Sa'id bin Jubair. Ente Syagi bin Kusair," lawanannya. Sa'id lawanannya Syagi, orang yang celaka. Ya, Kusair lawanannya Jubair. "Ente bukan Sa'id bin Jubair, ente Syagi bin Kusair," untuk menghinakan Sayyidina Sa'id. Lalu kata Sa'id, Sayyidina Sa'id bilang, "Ibuku lebih tahu dengan namaku daripada ente. Ibuku lebih tahu dengan namaku daripada ente. Ente boleh sebut begitu, tapi ibunya tahu siapa namanya." Lalu kata Hajjaj, "Ente dan ibu ente sama-sama orang durhaka, orang celaka." Dibalikin oleh Sayyidina Sa'id, "Yang tahu celaka enggaknya seorang di dalam alam akhirat hanya Allah Subhanahu wa taala, bukan ente." Dibalikin. Lalu kata Hajjaj, "Akan ana jadikan dunia ini neraka buat ente." Kata Sayyidina Sa'id, "Kalau ana tahu yang menguasai neraka itu ente, ana akan menyembah ente, ana enggak nyembah Allah." "Ana akan nyembah ente, ana enggak nyembah Allah. Kalau saya neraka, ente yang nguasain." Dan dari diancam, "Ana akan jadikan dunia ini neraka buat ente." Lalu ditanya lagi oleh Hajjaj, "Apa pendapatmu tentang Muhammad?" Manggil Muhammad ya. Apa pendapatmu tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Sayyidina Said, Nabiur Rahmah, nabi yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang. Apa pendapatmu tentang Ali? Dia di surga atau di neraka? Kata Sayyidina Said bilang, kalau ane udah masuk surga dan neraka, ane baru tahu siapa di dalamnya. Kan ditanya tadi, Ali di surga atau di neraka? Sayyidina Ali maksudnya. Kalau ane mah udah masuk surga dan neraka, ane tahu siapa di dalamnya. Maksudnya ane baru tahu mana Sayyidina Ali, di mana, di surga atau di neraka. Ane belum masuk surga, ane enggak tahu. Ane belum masuk neraka, ane enggak tahu Sayyidina Ali di mana. Lalu dia bilang, ditanya lagi, apa pendapatmu tentang khulafa itu? Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum. Kata beliau, aku bukan orang yang menjadi wakil mereka. Siapa di antara mereka yang paling kau kagumi? Yang paling aku kagumi di antara mereka para khulafa rasyidin yang paling diridhai Allah Subhanahu wa taala. Lalu ditanya, lalu siapa yang paling diridhai Allah? Yang paling diridhai Allah, Allah yang Maha tahu, tanya sama Allah taala. Tanya sama Allah, dia yang Maha tahu. Jangan tanya aneh. Ya. Tapi saya dari awal pertama sampai pertanyaan-pertanyaan ditanyakan itu enggak pernah ketawa. Lalu dia bilang, kenapa ente enggak pernah ketawa? Kata beliau, kita makhluk terbuat dari tanah, enggak pantas ketawa, dan tanah akan dibakar oleh api. Kami ini ketawa, kata si Hajjaj, kami makhluk sama ente ketawa. Kata Sayyidina Said, hati kita enggak sama. Hati kita enggak sama. Lalu Hajjaj nyuruh orang kumpulin itu perhiasan-perhiasan, lu zabarjad, yakut, perhiasan-perhiasan mewah, suruh kumpulin, ditaruh di depan Sayyidina Said. Kata Sayyidina Said, wahai Hajjaj, kalau ente kumpulin ini perhiasan-perhiasan untuk menebus rasa takut nanti di hari kiamat, Masya Allah bagus banget. Tapi kalau bukan tujuannya untuk itu, tujuannya untuk berbangga-bangga, Allah demi Allah, rasa takut sekali aja di alam akhirat akan membuat seorang ibu yang menyusui akan membuat lupanya dari anaknya, dan orang yang mengandung akan membuat lahir di saat itu. Itu sangat takut, sangat begitu menakutkan. Enggak ada faedahnya ini harta. Lalu Hajjaj panggil orang untuk memainkan alat musik. Ketika dimainkan oleh alat musik, nangis Sayyidina Said. Lalu ditanya oleh Hajjaj, setelah beliau nangis dan alat musik berhenti, kata Hajjaj, dengan cara bagaimana aku membunuhmu? Ini dibilang gitu. Dengan cara bagaimana aku membunuhmu enaknya ini, katanya. Lalu dibalikin, terserah ente, pilih sendiri mau bunuh ane dengan cara apa. Maka ditanya lagi oleh Hajjaj, bilang, ente mau maaf dari ane enggak? Ente perlu maaf kan dari ane? Kata Sayyidina Hajjaj, kalau maaf itu dari Allah, ane perlu, tapi kalau dari ente, ane enggak hajat dengan maafnya ente. Beraninya itu. Kemudian kesel nih Hajjaj bin Yusuf, bilang sama pasukannya, dia bawa dah, bunuh. Dibawa oleh pasukannya, oleh tukang jagalnya ini untuk dibunuh. Ketika keluar dari pintunya Hajjaj bin Yusuf, saya ketawa. Dari tadi gak ketawa-tawa, sekarang ketawa. Dibalikin lagi oleh pengawasnya, oleh pasukannya. Dilaporkan, wahai Tuhan, ini diketawa tadi keluar dari rumah kita nih, dari istanamu. Kemudian ditanya, kenapa yang terketawa? Kata Sayyidina Said, ana heran, begitu lancangnya engkau terhadap Allah, tapi begitu lembutnya Allah kepadamu. Ana heran, begitu lancangnya engkau terhadap Allah, tapi begitu lembutnya Allah terhadap dirimu. Lalu kata Hajjaj, udah bunuh aja di depan ana sekarang. Siapkan karpet itu, alas untuk membunuh dia. Ketika mau dibunuh dihadapkan ke arah kiblat, kebetulan ke arah kiblat. Lalu beliau baca doa ayat Al-Qur'an. Wajjahtu wajhiya lillazi fatharas samawati wal ard hanifa wa ma ana minal musyrikin. Lalu kata Hajjaj, balikin arahnya, jangan ke arah kiblat, ke arah lain. Dibaca ayat yang Quran yang lainnya. Fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Di mana saja engkau menghadap, maka di situlah engkau bisa menghadap Allah. Lalu dikasih, sudah tengkurupin, biar dia enggak ngadap kemana-mana, tengkurupin ke arah tanah. Lalu ketika sudah ditengkurupin wajahnya di tanah, dibaca ayat yang lain. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, dan kepada tanah kami akan kembalikan kalian, dan dari tanah kami akan keluarkan kalian sekali lagi. Lalu kata Hajjaj, bunuh, sembelih kepalanya. Disembelih. Kepalanya disembelih oleh Sayyidina Hajjaj. Lalu ketika buntung kepalanya, udah buntung putus, masih mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Udah buntung kepalanya masih mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan sebelum disembelih itu, Sayyidina Said bilang dalam berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Rab, janganlah setelah kematian aku ini engkau berikan kekuasaan kepada orang ini untuk membunuh orang selain aku, setelah aku. Maka setelah Sayyidina Said dibunuh, disembelih, diputuskan kepalanya, dipenggal kepalanya, setelah wafat ya, 15 hari kemudian Hajjaj bin Yusuf wafat, ya, mati menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua amalannya. Ya, itu kisah Sayyidina Sa'id, menunjukkan ketegaran iman, keteguhan iman, enggak gentar diancam dengan penguasa zalim ya, dengan begini begitu, tapi tetap yang ditakuti cuma Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala berikan kita husnul khatimah indal maut, amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma sirr al-Fatiha bihaqq al-Fatiha bikaramati al-Fatiha taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahiim. Allahumma la tahrimna khairan ma 'indaka li syarri ma 'indana. Allahumma akhtim lana bil husna wa antar radin 'anna. Wa sallallahu 'ala Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil 'alamin.